Yo wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati. Pesen kumum siji sing ati-ati iso kumum mendem iso tekan sonten mergo sadar diri kula tuku sinten-sinten nyanyi rasa sing ono ing jero dodo tetep tak dungakno muga uripmu yo iso kumong nyuwun muga ora ketun cekap semanten matur nuwun matur nuwun sopo sing kuat nandang kahanan sopo sing ora kroso kelangan ditinggal pas sayang sayangi pas lagi jeru-jeru nih kue milih dalan liyane sopo sing ora sopo sing atine ora loro kenangan sing wis tak lakoni tak simpening jero ati dewe wis radati siji bareng-bareng ya. Yo wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati. Pesenku mung siji sing ati-ati iso kumung mendem iso tekan sonten mergo sadar diri kula tutu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendem rasa sing ono ing jero dodo tetep tak dungakno muga urip mulya iso kumung nyuwun muga ora ketut cekap semanten matur nuwun. Cece pernah ditinggal pas lagi sayang-sayang ya? Pernah pol. Sakit? Iya, sakit. Sabar ya? Terluka memang menyakitkan, tapi kita harus tetap terbiasa. Ajakin yang lain juga lagi. Sopo sing rasa kelangan sopo sing ora krasa kelangan kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ing jero ati dewe wis radati siji. Yo wis ben koni nganti sakuat-kuate ati. Pesenku siji sing ati-ati iso kumung mendem iso tekan sonten mergo sadar diri kula tutu sinten-sinten. Yo wis bendung tak pendem rasa sing ono ing jero dodo tetep tak dungakno muga urip mulya iso kumung nyuwun muga ora ketun apa? Masya Allah iso kumung nyuwun muka ora ketul cekap semanten matumu. Thank you teman-teman semuanya. Thank you.